mewariskan kepada mereka perselisihan dan perpecahan. Sebab mereka mengambil agamanya, berporos dari pendapatnya, dari otaknya masing-masing, sehingga mewariskan perpecahan dan persengketaan di antara mereka. Baik. Sehingga fa ladaihim kutub, fa ladaihim maqulat wal ara. Ya, di masing-masing mereka punya kitab. Berbeda dengan yang lain. Di masing-masing mereka punya pendapat, berbeda dengan yang lain. Itulah keberadaan dan kondisi mereka yang Allah SWT sifatkan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sebagian kelompok dari sebagian yang lainnya mereka berbangga, merasa memiliki kelebihan, merasa memiliki keutamaan yang tidak ada pada kelompok lain. Baik. Menganggap ADART-nya lebih bagus, ya, lebih tertata, lebih terorganisir, dan yang lainnya. Yang itu semua muncul dari pendapat-pendapat, bukan dari peninggalan-peninggalan, penukilan-penukilan salafun salih, dan tidak berfokus kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang sering kita sebutkan, nasihat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Umar mengatakan kaifa takhtalifu hadhihi al-ummah, bagaimana kok umat ini terpecah belah, umat ini bercerai-berai. Maka sebabnya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dari faqihnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Sebabnya yang menjadikan para sahabat bersatu, sepakat, karena yanzilu alaina al-Qur'an, turun Al-Qur'an kepada kita di masa kita para sahabat ketika itu. Wa'alimna bima fihi, dan kita ketahui apa yang ada pada Al-Qur'an dengan tafsir, penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya seperti ini. Ya, dinukil. Tanya. Dijelaskan dari sumbernya secara langsung. Wa sayanziru ila qaumin, dan Al-Qur'an ini akan turun kepada suatu kaum yang kaum tersebut yaqulu bi ra'yihim, berbicara tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya, dengan otaknya, ya, tanpa menukil lagi dari Rasulullah, dari tafsir yang benar, yang ma'thur, yang bersambung riwayatnya. Fa idza qalu bi ra'yihim ikhtalafu, sehingga jikalau Al-Qur'an sudah mereka bahas dengan pendapatnya, bukan dengan penukilan lagi, bukan dengan riwayat lagi, bukan dengan tafsir yang sahih, yang mudawwana, maktubah, tertulis, yang teriwayatkan kepada kita. Maka jikalau itu sudah terjadi, turun pada kaum tersebut, Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan kehendaknya, ditarik kesana kemari sesuai dengan kepentingannya, ya, maka ikhtalafu, mereka akan berselisih. Menunjukkan sebab perselisihan itu muncul karena ara, ya, karena pendapat. Ya. Seandainya dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah, ya, pada tuntunan Nabi SAW, tentunya mereka qalu sami'na wa ta'na, mendengar dan taat. Tetapi kalau dikembalikan kepada pendapat seseorang, ada kalanya gengsi, tidak mau. Ya, kita pun punya tokoh, masa kita mengikuti dia, ya, tokoh kita yang berhak diikuti. Terlebih pendapatnya ini tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka itu sebab yang pasti akan menyeret kepada perpecahan. Ketika sudah didasari dengan ara, pendapatnya. Faidha qalu bi ra'yihim ikhtalafu faidha ikhtalafu iqtatalu. Kalau sudah berselisih, siap-siap perang. Siap-siap. Kalau sudah bersilang pendapat, maka pertempuran yang ada. Karena sulit untuk disatukan. Itu sebab yang terbesar. Kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebabnya karena mengambil agama, menyandarkan agama kepada akalnya, pendapatnya. Fa inna an-naqla wa ar-riwayata min ath-thiqati wal mutqinin qallama yakhtalif. Karena sesungguhnya yang namanya menukil, meriwayatkan dari thiqat yang terpercaya, wal mutqinin, dari orang-orang yang mutqin, qallama yakhtalif, sedikit sekali berselisih, sedikit sekali berbeda. Kenapa? Karena diutamakan yang dia jadikan rujukannya ini penukilan dan periwayatan. Dan periwayatan serta penukilannya tidak sembarangan, tetapi didasari dengan penukilan dan syarat periwayatan, yaitu min adlin dhabitin, dari seorang yang adil dan dhabit, orang yang kokoh, yang thiqat, yang mutqin, tidak asal nukil. Baik. Menunjukkan sifat-sifatnya dari mereka-mereka yang mengabarkan satu dan yang lainnya adalah sifat-sifat yang berhak diterima beritanya, ilmunya. Ya. Maka itu yang dijadikan rujukan. Demikian pula kita dalam thalabul ilm, menuntut ilmu, maka dianjurkan untuk akhadul ilma min ath-thiqat wal mutqinin, dari orang-orang yang terpercaya dan mutqin. Tanya, mungkin anak pribadi belum masuk dalam kategori itu. Maka antum diupayakan ketika belajar, kita ketika belajar diutamakan mengambil ilmu dari ath-thiqat wal mutqinin. Qallama yakhtalif, karena sedikit perselisihannya. Tapi kalau ilmu itu diambil dari muzazi'in, ya, orang-orang yang tidak thiqat, tidak mutqin, masih gelang-geleong istilahnya, masih gelayar-geluyur, masih bingung, tanya. Maka hal ini akan sangat riskan, menyeret kepada perselisihan, dan tidak akan ditemukan sandaran yang kuat. Nah, itu syurut para ulama, sehingga mereka tidak mengambil sembarangan ilmu. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibn Sirin, al-ilmu din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, ilmu itu agama. Lihat dari mana kalian mengambil agama, dari mana kalian mengambil ilmu. Oleh karena itu kata Ibn Sirin, sammulana rijalakum, sebutkan rijal-rijal kalian, sebutkan dari siapa kalian meriwayatkan, dari siapa kalian mengambil ilmu. Diminta untuk disebutkan. Tanya, dengan siapa mengambil ilmunya? Hal minat thiqat, atau dari, apakah dia dari orang-orang yang terpercaya, yang kuat? O minat du'afa wal majruhin, atau dari orang-orang yang lemah dan majruh, yang tercela, yang dijarah. Tanya. Itu selektifnya para ulama, ya, salafun salih dalam mengambil ilmu. Oleh karena itu ilmu hadis, ilmu yang sangat tinggi, dikarenakan syaratnya tinggi. Ayakuna binaklin adlin dhabitin an mitrihi ila muntahah, harus diambil dari orang-orang yang terpercaya dan kuat hafalannya, supaya tidak keliru, supaya tidak salah. Tanya. Karena itu kita dapati ini bagaimana para ulama dalam memberikan faedah kepada kita. Salah satu dari manhaj thalabul ilm, metode dalam menuntut ilmu, yaitu ikhtiarus syuyukh, memilih syekh, memilih guru. Oh, berarti nanti kita hadir majlis itu saya umpamanya. Bukan berarti maknanya mengkultuskan. Hal ini penting tadi. Kenapa para ulama dalam setiap kitab adab mereka ketika menjelaskan bagaimana cara menuntut ilmu, yaitu ikhtiar syuyukh, karena dari seorang syekh itulah, dari seorang guru itulah akan memberikan takdir, pengaruh kuat kepada muridnya. Fil istinbat, dalam mengambil istinbat hukum. Fil hifz, dalam hafalan. Fil itqan, dalam kemutkinan. Yang namanya murid akan melihat kepada sosok gurunya, bagaimana kekuatannya, kemutkinannya, kekokohannya di dalam ilmunya. Sehingga para ulama menasihatkan itu untuk ikhtiar as-suyukh, memilih syekh, memilih guru. Semua akan membantu di dalam kita thalabul ilmi. Fa in lam yujad, kalau enggak didapati, belajar kepada alim sunni, seorang alim dari ahli sunnah. Kalau enggak didapati tadi yang memasuki kriteria, yang mutqin, yang dhabit, yang adil, ya belajar kepada alim sunni, seorang alim dan dia ahli sunnah. Dia berpijak, berpegang teguh di atas sunnah. Dan juga maknanya bukan berarti kita menyampingkan, mensepelekan majlis-majlis yang ada. Ikhtiar suyuh tetap kita cari, memilih syekh guru yang terbaik untuk membimbing kita, memutkinkan kita, menguatkan kita, mengukuhkan ilmu kita. Dan juga majlis-majlis lain tetap kita hadiri ketika kita mampu. Sebagaimana nasihat yang sering disampaikan oleh asatidzah, bahwasanya kajian-kajian daerah itu hampir-hampir lemah. Ikhwah semangatnya kajian bulanan. Tapi justru kajian yang penting, akidah, fiqih, tauhid, yang keseharian, mereka tinggalkan, mereka abaikan. Maunya yang jauh dan sebulan sekali. Sehingga saya merasa tidak seperti itu. Tetap dipelajari dan didalami, karena justru itu lebih penting, yang menyangkut akidah dan keseharian kita dalam kita beragama tentunya. Sebagian salafun salih yang sering pula kita sebutkan sebagai ibrah, pelajaran, sampai ada di antara mereka sebelum mereka menimba ilmu kepada seorang guru, melihat perangainya, melihat muamalahnya, dicermati. Ketika mereka temukan ada suatu muamalah, perkara yang jelek, tidak jadi mereka mengambil riwayat dari orang itu. Atau ketika ditemukan satu kedustaan dari lisannya, meskipun itu adalah perkara yang sepele, tidak jadi mereka mengambil itu riwayat. Atau ketika ditemukan sholatnya jelek, tidak jadi mereka mengambil riwayat dari orang tersebut. Itu semua tidak jadi bentuk kehati-hatian para ulama dalam mengambil ilmu, yang mengambil riwayat. Fa in ikhtalafa fi lafdhin aw kalimatin, yang namanya penukilan periwayatan, apalagi sesuai dengan syarat penukilan dan periwayatan dari seorang thiqat, mutqin, terpercaya, kokoh, kuat hafalannya, sedikit berselisih meskipun berbeda lafaz atau kalimatnya, tapi maknanya sama, tujuannya sama. Fadhalika ikhtilafun la yadurru ad-din wa la yakhdahu fihi. Maka perselisihan yang seperti itu, yang maknanya sama, tujuannya sama, hanya saja lafaznya sedikit berbeda, perselisihan, perbedaan la yadurru ad-din, ya, perbedaan yang tidak mempengaruhi agamanya dan tidak mencacati agamanya. Wa amma dalailul aqli faqallama yattafiqu. Sebaliknya, dalil akal, semata-mata penyandaran pada akal, sangat sedikit adanya kesepakatan yang muncul dari akal, ya, yang muncul dari ra'yu, pendapat-pendapat manusia. Tetapi pendapat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah pasti, karena seorang mukmin telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan mukmin, ya, ucapan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, idza du'u ila Allahi war rasul, ketika diseru, diajak untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, ayakulu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, ya, kami mendengar dan kami taat, pasti diterima, ya, illa tiba'al hawa, ya, kecuali pengekor hawa nafsu. Fadhlan, azan dulu. Muadzin, azan dulu.